السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, di mana pada siang hari ini kita kembali diberi kemudahan dan diberi kenikmatan di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, di mana kita berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam majelis ilmu yang tujuan kita mendatangi tempat ini adalah untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk di antara hamba-hamba yang diberi kebaikan, yang diberi hidayah, yang mendapatkan taufik dari Allah Jalla fi'ula. Sebab seorang hamba yang diberi semangat untuk mendatangi majlis ilmu, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan tanda yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala menghendaki kebaikan untuknya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan difahamkan tentang perkara agamanya. Dia mengetahui mana yang halal dan haram, mana yang wajib, mana yang sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan, dan mana pula perkara-perkara yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala menjadikan sarana menuntut ilmu untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala merupakan wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk meraih ilmu syar'i, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Semoga apa yang kita amalkan, usaha dan upaya kita di siang hari ini, meskipun mungkin terkadang rasa kantuk yang menghinggapi kita atau rasa lelah setelah beraktivitas di pagi hari, namun kita bersabar duduk sejenak untuk mendengarkan ilmu, mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada kajian kita di siang hari ini, kita akan membahas satu tema yang cukup penting dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Tema yang setiap insan pasti akan menghadapi kehidupan tersebut, dan dia akan menghadapi berbagai macam problem, permasalahan yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini insyaallah ta'ala, yaitu tema yang menjelaskan tentang adab-adab bertetangga. Sebagaimana kita ketahui ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa manusia hidup tidak sendirian. Mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama dengan yang lain, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam setiap kehidupan kita, kita pasti akan merasakan kehidupan bertetangga. Berdampingan rumah antara kita dengan yang lainnya. Dan termasuk di antara kesempurnaan al-Islam, di mana Islam yang merupakan agama sempurna, agama yang bersifat universal dan komprehensif, yang kamil dan syamil, yang mencakup apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Dijelaskan di dalam Al-Quran Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak terlepas dari pembahasan yang diterangkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum bertetangga. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, merupakan hal yang sepantasnya bagi kita untuk kita mengetahui hukum seputar adab-adab bertetangga ini, agar kemudian kita mengetahui hak-hak tetangga kita dan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap tetangga, apa yang mesti kita lakukan, apa yang harus menjadi sikap kita terhadap mereka. Maka inilah yang akan kita bahas insyaallah ta'ala dalam pertemuan kita antara zuhur dan asr di hari ini insyaallah ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak sekali menjelaskan tentang hukum-hukum seputar bertetangga, anjuran berbuat baik kepada mereka, tolong-menolong antara satu dengan yang lain, di antara sesama tetangga, saling berbuat ihsan antara satu dengan yang lainnya. Di antara yang menjelaskan hal itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-36. Allah jalla wa'ala berfirman, wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله سبحانه وتعالى berfirman, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada kerabat kalian dan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wal jari dzil qurba, dan tetangga dzil qurba. Ini menjadi inti yang disebutkan di dalam ayat ini yang akan kita bahas. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga al qurba dan tetangga al junub. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud al-jari dzil qurba, tetangga dzil qurba, maksudnya tetangga yang antara kamu dengannya ada hubungan kekerabatan. Sedangkan wal-jari junubi, yaitu tetangga yang antara kamu dengannya tidak ada hubungan kekerabatan. Penafsiran ini diriwayatkan dari Ibn Abbas, juga dari Ikrimah, dari Mujahid, dari Maimun bin Mihran, dari Ad-Dahhal dan yang lainnya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Al-jari dhil qurba wal-jari al-junubi, tetangga dhil qurba maksudnya muslim. Tetangga dhil qurba maksudnya tetangga muslim. Dan al-jari al-junubi yang dimaksud adalah tetangga yang dia seorang Yahudi atau Nasrani yang non-muslim. Dan ini salah satu penafsiran yang diriwayatkan dari Nauf al-Bakkali. Ada sebagian lagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud al-jari dil qurba adalah tetangga yang dia seorang wanita. Adapun al-jari al-junubi adalah teman dalam perjalanan safar. Namun yang masyhur adalah yang pertama, bahwa yang dimaksud al-jari dil qurba yaitu tetangga yang antara kamu dengannya ada hubungan kekerabatan. Sedangkan al-jari al-junub adalah tetangga yang antara kamu dengannya tidak ada hubungan kekerabatan. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah jalla wa ala memerintahkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin untuk senantiasa berbuat baik kepada manusia, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Dan juga di antara mereka yang kita harus berbuat baik kepada mereka dan mengetahui hak-hak mereka adalah tetangga. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini perintah dari Allah untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada tetangga tersebut. Dan ditegaskan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Senantiasa Jibril datang kepadaku dan memberi wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking begitu seringnya Jibril datang kepadaku dan mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwa tetangga termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan kalau kita meninggal. Begitu seringnya Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Sampai begitu seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka kalau seseorang meninggal, tetangga berhak mendapatkan bagian dari warisan. Sampai seperti itu. Tetangga selama tidak ada hubungan kerabat dan tidak berstatus sebagai ahli waris, tidak berhak mendapatkan warisan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini untuk menunjukkan begitu perhatiannya Jibril dan begitu seringnya Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, memperhatikan hak-hak tetangga. Maka dalil-dalil dari Al-Quran Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga secara umum tanpa dibedakan antara satu dengan yang lainnya, bahkan meskipun tetangga tersebut termasuk tetangga yang kafir, yang bukan muslim. Dan itu salah satu penafsiran dari penafsiran para ulama dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala wal jaril junubi, yaitu tetangga yang bukan muslim. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wasmul jari yashmalul muslima wal kafir wal abida wal fasiq والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد وله مراتب بعضها أعلى من بعض فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جراء. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, salah seorang di antara ulama yang bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sebutan tetangga, yang namanya tetangga itu mencakup tetangga muslim, kafir, apakah dia ahli ibadah atau dia orang yang fasik, apakah dia teman atau musuh, apakah dia orang asing atau penduduk setempat, penduduk asli, apakah ia memberi manfaat atau memudaratkan, apakah dia ada hubungan kerabat atau tidak, apakah rumah yang paling dekat atau yang jauh, dan tetangga berbeda-beda kedudukan mereka antara sebagian dengan sebagian yang lain, dan yang paling tinggi kedudukan tetangga adalah mereka yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan pada sifat yang pertama, yaitu dia muslim, dia rajin beribadah, dia teman, dia orang asing, bukan penduduk asli, dia senantiasa memberi manfaat, dia ada hubungan kerabat, dan rumahnya yang paling dekat dengan kita. Apabila terpenuhi ini semua, maka dia adalah orang yang kita paling berhak untuk berbuat baik kepadanya. Kemudian urutan yang berikutnya, yang paling banyak memiliki sifat-sifat yang terpuji tersebut. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa mereka yang berstatus sebagai tetangga kita terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, tetangga muslim dan ada hubungan kekerabatan. Maka tetangga, kondisi yang pertama ini, kewajiban kita berbuat baik kepadanya karena tiga hal. Karena dia sebagai tetangga, dan dia sebagai seorang muslim, dan demikian pula statusnya sebagai bagian dari kerabat kita. Berbuat baik kepadanya bagian dari silaturahim, menyambung hubungan silaturahim. Keadaan yang kedua, tetangga yang muslim namun tidak ada hubungan kerabat antara kita dengannya, maka kita juga tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya, disebabkan karena dia seorang muslim dan disebabkan karena dia sebagai tetangga kita. Atau tetangga yang ada hubungan kerabat antara kita dengannya namun dia non muslim, maka kita pun diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya, disebabkan karena dua hal, dia sebagai tetangga dan dia sebagai bagian dari kerabat. Kemudian keadaan yang ketiga adalah tetangga yang kafir. Dia bukan kerabat kita dan dia bukan seorang muslim. Maka tetangga jenis yang ketiga ini kita pun tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepadanya karena statusnya sebagai tetangga. Dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum bahkan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertetangga dengan sebagian orang-orang Yahudi selama tidak diketahui mereka menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin, menampakkan kebenciannya kepada kaum muslimin, selama tidak diketahui bahwa mereka mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka dan dia bagian dari tetangga kita, maka kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka berbuat baik kepada tetangganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertetangga dengan Yahudi, anak seorang Yahudi sering datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebagian kebutuhan beliau dan dibiarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bukan karena dia anak Yahudi menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusirnya atau mengancamnya, kamu anak Yahudi awas, kamu anaknya orang kafir, saya penggal lehermu. Tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, bukan dengan kekejaman, bukan dengan ancaman teror, bukan dengan kebengisan, tapi dengan rahmah, dengan kasih sayang. Dan itu pun diketahui oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu tidak sedikit dari orang-orang kafir yang mereka masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Mujahid bin Jabr rahimahullah, beliau mengatakan kuntu 'inda Abdullah bin Amr wa gulamuhu yasrukhu syatan. Satu ketika aku berada di tempatnya Abdullah bin Amr, ketika itu budak dari Abdullah bin Amr sedang menguliti kambing, melepaskan kulit kambing dari tubuhnya setelah disembelih. Yani beliau akan membuat makanan dari kambing. Lalu kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, ya gulam, idza faraghta fabda bi jarina al-yahudi. Wahai anak, apabila engkau telah selesai menguliti kambing itu, engkau sudah selesai siap untuk dibagi-bagikan, maka mulailah dengan tetangga kami yang Yahudi itu. Mulailah dengan tetangga Yahudi itu. Tetangga beliau, Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau memesankan kepada budaknya, mulailah kamu untuk membaginya kepada tetangga kami yang Yahudi itu. Ada seseorang yang hadir di tempat tersebut ketika mendengarkan ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As untuk memberikan sebahagiannya kepada tetangga Yahudi, maka orang ini mengingkari. Dia mengatakan, Al-Yahudi aslahakallah. Kamu berikan pada orang Yahudi, aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki dirimu. Yani dia menganggap ini kekeliruan. Ini kesalahan. Kok dibagikan pada tetangga Yahudi? Apa jawaban dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan, "Inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusini bil jar hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarithu." Kata Abdullah bin Amr, sesungguhnya aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sehingga kami khawatir, kami menyangka bahwa tetangga termasuk orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Ternyata Jibril alaihissalam mewasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan pesan ini kepada para sahabatnya. Mewasiatkan kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga mereka menyangka bahwa tetangga termasuk di antara orang yang berhak mendapatkan warisan. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menjaga hubungan baik dengan tetangga. Selama mereka tidak membatalkan perjanjian damai, maka kaum muslimin tetap berbuat baik kepada mereka. Dalam kondisi para sahabat, mereka melakukan peperangan, jihad, melawan orang-orang kafir pada masa tersebut, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di masa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Al-Khulafa Ar-Rashidun, di masa-masa para sahabat. Para sahabat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, memerangi orang-orang kafir. Namun mereka memahami bahwa tidak semua yang namanya kafir itu halal darahnya. Tidak semua yang namanya kafir boleh diperangi. Di dalam Islam ada klasifikasi, ada pembagian orang kafir. Seorang kafir yang muahid, yang ada perjanjian damai antara antara kaum muslimin dengan mereka untuk tidak saling memerangi, maka tidak mengapa berbuat baik kepada mereka. Seorang kafir musta'min yang masuk ke negeri kaum muslimin meminta pengamanan, perlindungan dan diberi izin oleh penguasa, maka dia aman, tidak diperbolehkan ditumpahkan darahnya. Boleh berbuat baik kepada mereka. Demikian pula ahlu zimmah, seorang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin dalam perlindungan pemerintahan muslim, maka mereka pun tidak diperbolehkan ditumpahkan darahnya. Mereka adalah orang-orang kafir yang terpelihara, yang terlindungi. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian dalam bersikap terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Silakan. Allah tidak melarang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat adil. Lihatlah rahmatul Islam, kasih sayang yang ditebarkan oleh Islam melalui wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Demikian pula wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. yang menebarkan rahmah. Maka Islam ini adalah rahmah, agama rahmah untuk manusia, mengharapkan kebaikan untuk mereka, mengharapkan agar mereka mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai kaum muslimin dianjurkan pula untuk berbuat baik kepada mereka. Semoga itu menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah ketika mereka bagian dari tetangga kita. Maka kita berbuat baik kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama berselisih dalam menentukan yang manakah yang disebut sebagai tetangga dari tetangga kita. Ketika kita tinggal di satu wilayah, satu masyarakat, masyarakat desa atau masyarakat kota, tinggal bersama dengan penduduk yang lainnya, yang manakah dari penduduk tersebut yang termasuk bagian dari tetangga kita, yang disebut al-jar. Al-jar bahasa Arab artinya tetangga, jamaknya al-jiran. Yang manakah yang dimaksud tetangga? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud tetangga adalah rumah atau orang yang tinggal, yang apabila kita mengumandangkan azan dengan suara yang normal, mereka mendengarkan. Ketika kita mengumandangkan azan dari rumah tanpa speaker, tanpa pengeras suara, suara yang normal, mereka masih mendengarkan, maka itulah bagian dari tetangga kita. Yang sudah tidak dengar berarti bukan tetangga. Ada sebagian lagi yang mengatakan yang mendengarkan iqamatus shalah, bukan yang mendengarkan azan. Kalau azan kan suaranya lebih keras, tapi yang mendengarkan iqamatus shalah itulah tetangga. Yang tidak dengar bukan bagian dari tetangga. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud tetangga yang sholat subuh bersamamu. Siapa yang sholat subuh bersamamu? Ya, dari rumahnya, menunjukkan rumahnya itu bagian dari tetangga kita. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud tetangga yang jarak antara rumah kamu dengannya maksimal 40 rumah dari setiap arah. Dari rumah kita hitung 40 rumah, depan 40 rumah, belakang 40 rumah, samping kiri, samping kanan, maka itu tetangga. Berarti yang ke-41 bukan tetangga. Dan ini diriwayatkan dari sebagian para ulama, Al-Auza'i, Al-Hasan Al-Basri dan Az-Zuhri dan yang lainnya. Walhasil, para ulama berselisih dalam menentukan siapa yang bagian yang termasuk bagian dari tetangga kita. Namun tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang babitul jar, ketentuan tetangga sekian rumah. Tidak. Tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Oleh karena itu yang rajih, yang benar dan yang kuat dari pendapat para ulama bahwa tetangga antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda. Maka ini dikembalikan kepada uruf setempat, kebiasaan yang ada di wilayah tersebut. Tidak bisa ditentukan dengan jumlah rumah. Kadang-kadang ada jarak satu rumah dengan rumah yang lain berdekatan, berdempetan. Ada pula yang berjauhan. Maka tidak bisa ditentukan dengan jumlah rumah. Namun dikembalikan kepada uruf. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan masalah menentukan sesuatu sebagai dhabit, sebagai suatu syarat atau batasan, bahwa setiap apa yang tidak disebutkan di dalam syariat pembatasannya, apa yang tidak disebutkan pembatasannya di dalam syariat dan tidak ada ketentuannya dan tidak pula dijelaskan dalam bahasa Arab, maka batasannya atau ketentuannya dikembalikan kepada al-urf, dikembalikan kepada adat kebiasaan di masing-masing wilayah. Dan contoh dalam hal ini banyak sekali. Seperti misalnya tentang jarak safar. Kapan seseorang dianggap sebagai musafir? Ketika dia berangkat dari satu daerah ke daerah yang lain. Kapan dia dianggap sebagai musafir? Terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan sekian kilo, ada yang mengatakan 80 kilo. Berbeda. Namun tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembatasan jarak. Sehingga yang sahih dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Apa yang ketika seorang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, orang-orang menganggap itu adalah safar, maka itu safar. Dan apa yang tidak teranggap itu bagian dari safar, maka itu bukan safar. Biasanya nampak dari tanda-tandanya. Dia melakukan perjalanan safar, terlihat tanda musafir dari pakaiannya, dari perbekalannya. Berbeda ketika dia hanya pergi ke rumah tetangga misalnya, yang itu bukan bagian dari safar. Maka demikian pula dalam hal ini, tidak ada batasan khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah batasan bertetangga. Oleh karena itu dikembalikan kepada kebiasaan satu wilayah. Berbeda antara wilayah kota dengan wilayah desa. Di desa misalnya rumahnya berdekatan, ya, dan terkadang jumlah yang banyak tetap mereka dianggap sebagai bagian dari tetangga antara satu dengan yang lain. Maka apa yang menurut adat kebiasaan yang ada di satu wilayah itu bagian dari tetangga, maka itu tetangga. Dan yang pasti, semakin dekat tetangga tersebut rumahnya dari kita, maka semakin besar pula haknya dan semakin diutamakan pula dibandingkan rumah tetangga yang lebih jauh darinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini disebutkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tahawi dalam syarah Mushkilil Athar, dari Humaid bin Abdurrahman, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza ijtama'a da'iyani fa ajib aqrabahuma baban fa inna aqrabahuma baban aqrabuhuma jiwaran fa idza sabaqa ahaduhuma fa ajib alladhi sabaqa." Apabila ada dua orang yang mengundang kita, ada dua orang yang mengundang dari tetangga kita. Si A datang kepada kita, "Mas, malam ini habis maghrib datang ya ke rumah saya. Saya undang, ada acara. Acara, makan-makan. Si B juga datang. Dan dia bagian dari tetangga kita. Lalu mengundang kita di waktu yang sama. Ba'dal maghrib. Ada juga acara. Makan juga. Yang manakah di antara kedua orang ini yang kita kabulkan permintaannya? Nah, ini penting. Yang mana yang kita kabulkan? Apakah dilihat dari sisi siapa yang duluan mengundang? Oh, sudah ada si A lebih duluan daripada si B. Sehingga saya menjawab panggilan si A. Atau dilihat dari, oh ini si A lebih kaya. Kalau lebih kaya berarti makanannya biasanya lebih enak. Lebih bervariasi. Daripada si B. Maka yang diterangkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apabila berkumpul dua orang yang mengundang kamu di waktu yang sama, fa'ajib aqrabahuma baban, maka penuhilah undangan orang yang paling dekat pintunya. Maksudnya yang paling dekat rumahnya dengan kamu. Karena paling dekat pintunya berarti paling dekat rumahnya. Fa inna aqrabahuma baban aqrabuhuma jiwaran. Sesungguhnya yang paling dekat pintunya dialah yang paling dekat status tetangganya dengan kita. Fa idza sabaqa ahaduhuma fa ajibil ladzi sabaqa. Namun apabila salah satu dari keduanya lebih dahulu mengundang, maka penuhilah undangan yang terlebih dahulu. Penuhilah undangan yang pertama kali. Maka faedah yang disebutkan dalam riwayat ini bahwa ketika ada dua tetangga yang bersama-sama mengundang kita untuk satu jamuan makan, maka kita lihat apa si A lebih dahulu daripada si B, maka kita memenuhi undangan orang yang lebih dahulu mengundang kita. Namun apabila keduanya berbarengan sama-sama mengundang kita di waktu yang sama, maka yang dijawab atau yang dipenuhi undangannya adalah yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dari hadis Aisyah, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna li jaraini ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, kepada siapakah yang aku berikan hadiah ini? Yani beliau ingin memberikan kepada salah satu di antara dua tetangganya. Tentu kalau bisa memberikan kepada kedua-duanya itu lebih afdal. Tapi di sini Aisyah ingin memberikan pada salah satunya. Kepada siapakah yang lebih utama aku berikan hadiah dari dua tetangga itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima baban minki. Maka berikan hadiah kepada yang paling dekat pintunya dari rumahmu. Yang paling dekat darimu, dialah yang paling berhak engkau berbuat baik kepadanya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Tentunya, memiliki tetangga yang baik adalah bagian dari kenikmatan hidup. Bagian dari kebahagiaan. Oleh karena itu, termasuk di antara hal yang penting untuk diperhatikan sebelum seseorang menetapkan niatnya untuk bermukim dan bertempat tinggal di satu wilayah, perhatikan terlebih dahulu siapa orang-orang yang akan menjadi tetangga kita. Karena itu menentukan. Menentukan kebahagiaan kita. Menentukan ketentraman hidup kita. Menentukan ta'awunnya kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan dengan siapa kamu akan tinggal. Dan menentukan pengaruh pada diri kita dan keluarga kita. Mungkin kita pernah mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Mengapa terjadi perubahan fitrah pada anak tersebut? Karena lingkungan. Orang tuanya yang buruk menyebabkan dia berubah fitrahnya. Asal seorang anak lahir sebagai Muslim di atas fitrahnya, tapi karena orang tuanya Nasrani, jadilah dia Nasrani. Orang tuanya Yahudi, jadilah dia Yahudi. Anak itu akan dipengaruhi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan pentingnya lingkungan. Dalam hadis yang sahih, kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa. Dia seorang pembunuh. 99 nyawa telah dia tumpahkan melalui tangannya. Maka dia ingin bertaubat. Dia ingin bertaubat. Dan dia ingin mencari cara untuk bertaubat. Bertemulah dia dengan seorang ahli ibadah. Orang yang rajin beribadah tapi tidak punya ilmu. Wah, ini bahaya. Semangat ibadah tapi tidak punya ilmu. Ini berbahaya. Sangat mudah untuk digelincirkan oleh syaitan. Disebabkan karena kejahilannya. Akhirnya dia bertanya kepada orang ini. Apakah ada cara bagiku untuk bertaubat? Diterangkan bahwa dia telah membunuh 99 nyawa. Didengarkan oleh ahli ibadah ini. Maka dia mengatakan, sudah tertutup pintu taubat bagimu. Tertutup pintu taubat. Terlalu banyak kesalahanmu. Terlalu banyak perbuatan kejahatan yang kamu lakukan. Akhirnya dibuat putus asa, si ahli ibadah ini mendapatkan getahnya. Dia menjadi orang ke-100 yang dibunuh oleh orang ini. Akhirnya menjadi pembunuh 100 nyawa. Namun dia tetap berusaha. Dia tetap bertanya, mencari tahu. Adakah yang bisa menunjukkan kepadanya untuk merubah perbuatannya dari buruk menjadi kebaikan? Maka bertemulah dia dengan seorang alim. Maka ketika alim ini mendengarkan ceritanya, alim ini pun mengatakan, siapa yang bisa menghalangi engkau? Apabila engkau hendak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang akan menghalangi? Akan tetapi, kata alim ini, negerimu adalah negeri yang buruk. Fa inna ardaka ardhu su. Wilayahmu itu adalah wilayah yang penuh dengan kejahatan. Kamu tinggalkan daerahmu itu. Pergilah engkau ke daerah fulan. Yang di sana terdapat kaum yang mereka menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hamba Allah ini bertekad untuk meninggalkan yang dipenuhi dengan berbagai kejahatan dan kebobrokan moral. Maka dia tinggalkan. Di tengah perjalanan, beliau meninggal. Belum sempat beliau sampai ke wilayah yang dituju, yang di sana terdapat kaum yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tekadnya yang kuat, keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri, sampai dia berani untuk meninggalkan kampungnya menuju kepada kampung yang saleh, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hamba Allah ini dan Allah masukkan dia ke dalam jannahnya. Maka dari sini menunjukkan bahwa kehidupan bermasyarakat, apabila kita hidup bertetangga dengan orang-orang yang buruk, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Hilangnya kebahagiaan yang dirasakan adalah hidup sengsara, penderitaan, tidak merasakan ketenangan, ketentraman. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un min as-sa'adah, ada empat hal bagian dari kebahagiaan hidup. Al-mar'atu salihah, wanita yang salihah, wanita yang salihah yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Wal maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Tempat tinggal yang lapang, ini juga bagian dari kebahagiaan. Wal jaru salih, dan tetangga yang salih. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Ini empat bagian dari kebahagiaan. Wa arba'un minasyqa, dan empat hal bagian dari kesengsaraan hidup. Al-mar'atu su, wanita yang buruk, dia tidak taat kepada Allah dan suka menyelisih suami. Wanita yang seperti itu tiap hari bertengkar, tiap hari bermasalah, yang seharusnya lelaki menjadi pemimpin rumah tangga, dia ingin menjadi pemimpin di atas memimpin. Maka ini yang buruk. Wal jaru su, demikian pula tetangga yang buruk, jelas akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Wal markabus su, dan kendaraan yang buruk. Wal maskanu dayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Ini bagian dari kesengsaraan hidup tentunya. Oleh karena itu, ma'asyiral al-muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa seseorang hendaknya memperhatikan dengan siapa dia bertetangga ketika dia tinggal di satu wilayah. Kalau dia bertetangga dengan orang-orang yang baik, yang soleh, itu perasaan hidup tenang. Yang namanya manusia mengharapkan kehidupan yang tenang, tentram di dunia, demikian pula di akhirat. Itu menjadi dambaan kita. Berbeda halnya ketika seorang hidup bertetangga dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, bertetangga dengan para pencuri, tiap hari kehilangan barang kita. Bertetangga dengan orang-orang yang fasik, sedikit banyak kita akan mendapatkan pengaruhnya. Dia menyetel musik keras-keras misalnya, ya, non-stop lagi. Seringkali ngumpul, ribut di sebelah tetangga kita, tapi tidak mengerti tentang adab-adab bertetangga itu. Tidak mengetahui bagaimana dia harus berbuat baik kepada tetangganya. Dia menyangka itu rumahnya, maka dia berbuat di rumahnya, meskipun pengaruhnya ke tetangga-tetangga yang lain. Maka ini membuat seorang hidup sengsara. Kadang-kadang seorang hidup stres, disebabkan karena tetangga. Oleh karena itu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wa sallam, di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udhu bika min jari su fi dari al-muqam, fa inna jara ad-dunya yatahawwal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk di Darul Muqam. Yang dimaksud Darul Muqam, kehidupan di akhirah. Kehidupan di akhirah. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari tetangga yang buruk di akhirah. Maksudnya apa? Sebenarnya ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlindung diri kepada Allah dari api neraka. Tapi dengan ungkapan yang lain, Rasulullah mengatakan, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari tetangga yang buruk di akhirah. Siapa tetangga yang buruk? Ya penduduk neraka, penghuni neraka. Kalau penghuni al-jannah, penghuni surga, ya tentu mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Fa inna jara dunya yatahawwal. Karena tetangga dunia ini berubah-ubah. Tetangga dunia masih berubah-ubah. Kadang ada yang buruk menjadi baik, ada yang baik berubah menjadi buruk. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila seorang telah tinggal di satu wilayah dan dia bertetangga dengan berbagai macam jenis tetangganya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang bagian dari kerabatnya, ada pula yang tidak ada hubungan kekerabatan antara dia dengannya, bermacam-macam tetangga, maka yang wajib bagi dia adalah memahami hak-hak tetangga itu, mengetahui hak-hak tetangga, lalu diamalkan dalam kehidupannya. Di antara hak-hak tetangga yang harus kita hidupkan dalam kehidupan bertetangga kita adalah mencintai sesuatu untuk didapatkan oleh tetangganya sebagaimana kita cinta sesuatu itu kita dapatkan. Sebagaimana kita senang sesuatu itu kita miliki, kita yang meraihnya, maka kita senang kalau tetangga kita pun seperti itu. Dan ini termasuk di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dan termasuk di antara hal-hal yang menyempurnakan iman seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna keimanan seorang hamba hingga dia mencintai untuk tetangganya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Dia mencintai untuk tetangganya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Kita senang kalau kita dapat hidayah, maka kita berusaha tetangga kita pun. Bagaimana caranya? Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hidayah. Kita senang ada satu makanan misalnya. Senang kita makannya. Senang kita menikmatinya. Kita ingin tetangga, kita sisihkan sebagian dari apa yang kita miliki, berikan kepada tetangga kita. Jangan yang diberikan yang sudah tidak layak untuk kita konsumsi. Ini ada sisa-sisa, kasih tetangga itu. Kalau kasih tetangga itu biasanya habis semua. Ya, dia makan ikan, badan ikannya dihabiskan, kepalanya dan tulang-tulangnya diberikan kepada tetangga. Dan alasan biasanya kalau tetangga itu lebih bersih semuanya dimakan, yang dia tidak makannya. Jangan. Berikan kepadanya sesuatu yang kamu sendiri menikmatinya, merasakan nikmatnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan tentang sifat hamba-hamba Allah yang saleh, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada orang lain dengan makanan yang dia sendiri cinta, senang untuk memakannya. Jadi yang diberikan pada orang lain adalah makanan yang dia sendiri berselera untuk makannya. Dia berikan pada yang lain. Makanan yang layak. Makanan yang dinikmati. Dia berikan kepada anak yatim, orang miskin, dan bahkan diberikan kepada tawanan. Tawanan perang. Yang kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya yang menjadi tahanan perang itu adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara sifat hamba-hamba Allah yang soleh, ketika memberi makanan kepada para tawanan, diberikan makanan yang selayaknya, yang dinikmati. Ini kepada tahanan tuh, tahanan yang kafir. Lagi mana kalau diberikan pada tetangga? Lebih utama lagi. Memberikan padanya makanan yang layak. Dia senang untuk menikmatinya, maka dia pun senang tetangganya menikmati. Maka demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Dari kebaikan. Dengan syarat dari kebaikan. Dan tidak mengandung kemaksiatan. Dan tidak mengandung kemaksiatan. Misalnya seorang si fulan, wah, dia ingin berbuat baik kepada tetangganya. Maka dikasihkan pada tetangganya itu film porno. Karena dia senang nonton film porno. Waliyadzubillah. Apakah yang dibolehkan? Kan dia senang. Maka dia pun senang tetangganya seperti itu. Tidak boleh dalam kejahatan. Dalam kemaksiatan. Dalam keburukan. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair." Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Maka tidak termasuk di sini dalam hal kemaksiatan, keburukan, kemungkaran. Kemudian termasuk di antara hak-hak dalam bertetangga yang harus kita jaga. Jangan sekali-kali menyakiti tetangga dengan bentuk apapun. Apakah dengan ucapan atau dengan perbuatan? Sebab menyakiti tetangga termasuk di antara dosa besar. Dosa besar. Menyakiti manusia secara umum tanpa hak. Meskipun bukan bagian dari tetangga kita, adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau menyakiti tetangga. Lebih berat lagi dosanya. Lebih berat lagi akibatnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan umatnya untuk benar-benar memperhatikan hak-hak tetangga, berbuat baik kepada mereka, dan jangan sekali-kali menyakiti tetangga itu dalam bentuk apapun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menahan diri, jangan menyakiti tetangga dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Hadis ini umum. Larangan menyakiti tetangga dalam bentuk apapun. Ucapan, perbuatan, dan yang semisalnya. Meskipun dengan isyarat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangga. Berarti apa? Orang yang biasa menyakiti tetangganya menunjukkan kedangkalan keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadilah orang terbaik. Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-Aus bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi inda Allah ta'ala khairuhum li sahibi wa khairul jirani inda Allah ta'ala khairuhum li jarih. Sahabat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Berbuat baik kepada sahabatnya, tidak menyakiti sahabatnya, tidak mencaci maki sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling baik kepada tetangganya yang lain. Yang terbaik dalam bermuamalah, bergaul di antara sesama tetangga. Bahkan seorang yang menyakiti tetangga, sering mengganggu tetangganya dengan berbagai macam gangguan, dengan lisan, dengan perbuatan, dengan isyarat atau yang lainnya, berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa menyakiti tetangga bagian dari dosa besar. Oleh karena itu Al-Hafidz Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau menyebutkan termasuk di antara bentuk dosa besar yang dilakukan oleh seorang adalah menyakiti tetangga. Menyakiti tetangganya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innali jaran yu'dhini. Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang tetangga yang tetangga ini suka menyakitiku. Hati-hati menyakiti tetangga ini. Aku memiliki seorang tetangga, tetangga ini sering kali menyakitiku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fantaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq." Kalau begitu kamu keluar ke jalan sambil membawa barang-barang berhargamu. Sambil membawa barang-barang berhargamu. Duduk kamu di tengah jalan yang dilalui oleh manusia. Maka dia keluar. Dia keluarkan barang-barang berharganya. Dia taruh di tempat yang biasa dilalui oleh manusia. Sehingga orang datang berkerumun, berkumpul kepada orang ini. Ada apa dengannya? Mereka bertanya, ada apa denganmu? Kenapa kamu demikian? Ini yang ajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ini, li jarun yudhini. Aku punya tetangga, dia selalu menyakitiku. Maksudnya dia ingin menampakkan, saya tidak tahan tinggal dalam rumahku. Tetangga ini selalu menyakitiku. Dia tidak punya daya untuk membela diri. Untuk mencegah tetangganya tersebut dari menyakitinya. Maka inilah yang dia lakukan. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, aku punya tetangga yang selalu menyakitiku. Lalu kemudian aku menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kamu keluar, bawa barang-barang berhargamu, duduk kamu di jalan. Akhirnya setiap yang datang bertanya kepada orang ini, lalu orang ini menceritakan tentang tetangganya yang selalu menyakitinya, masyarakat jadi marah. Setiap yang mendengar mendoakan keburukan. Allahumma la'anhu, ya Allah laknat orang itu. Ya Allah laknat itu orang yang suka menyakiti tetangganya. Allahumma akhzi, ya Allah hinakan orang itu. Saking banyaknya orang yang mendoakan kejelekan untuknya, akhirnya berita ini sampai kepada orang yang suka menyakiti tetangganya ini. Akhirnya orang ini yang menyakiti tetangganya ini datang dan mendatangi orang yang dia sakiti tersebut yang ada di jalan, lalu dia mengatakan irji' ila manzilika fa wallahi la udhik, kembalilah kamu ke rumahmu, demi Allah saya tidak akan menyakitimu lagi, saya tidak akan menyakitimu lagi. Jadi sebarkan aja, diumumkan si fulan orang yang suka menyakiti tetangganya, biar kapok nih. Itu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan manusia itu melaknat orang ini. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah laknat dia, ya Allah hinakan dia, sampai ketakutan orang ini. Bayangkan kalau sampai manusia secara umum melaknatnya dan laknat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mengerikan kehinaan bagi dia di dunia dan di akhirat. Akhirnya dia bertaubat. Dia bertaubat. Dia mendatangi orang tersebut dan meminta untuk kembali ke rumahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari hadis Abu Amir Al-Himsi bahwa Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyamin fayahlik ahaduhuma famata wa huma ala dhalika min al-musaramah illa halaka jami'an. Tidaklah dua orang yang saling memboikot, tidak bertegur sapa, tidak saling mengucapkan salam lebih dari 3 hari, lalu kemudian mereka mati dalam keadaan seperti itu, tidak saling memberi maaf, tidak menjaga hubungan, melainkan keduanya akan binasa, yakni akan dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini peringatan bagi seorang yang buruk hubungannya dengan seorang yang menyebabkan dia membiarkan hubungan tersebut terputus, saling memboikot, tidak dihalalkan lebih dari 3 hari, tidak dihalalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling, tidak ada yang bertegur sapa. Yang terbaik di antara mereka, siapa yang memulai salam? Siapa yang memulai mengucapkan salam? Ini dalam perselisihan-perselisihan yang disebabkan karena dunia, perselisihan pribadi yang memungkinkan bagi seorang untuk memperbaiki, jangan lebih dari 3 hari. Perbaiki hubungan. Lalu kata beliau, wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqharahu hatta yahmilahu dhalik ala an yakhruja min manzilihi illa halak. Tidaklah seorang tetangga yang menzalimi tetangganya, yang menzalimi tetangganya, yang menyakiti tetangganya hingga menyebabkan tetangganya tersebut keluar dari rumahnya, melainkan orang yang menyakiti ini akan binasa. Orang yang menyakiti ini akan binasa. Kalau bukan di dunia, dia tidak akan terlepas dari azabullah subhanahu wa ta'ala di akhirah. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya seseorang untuk senantiasa menjaga hubungan baik. Jangan sekali-kali menyakiti tetangga dalam bentuk apapun. dosanya sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang menyakiti tetangganya dalam bentuk apapun, apalagi kalau sampai merusak kehormatan tetangga itu, merusak tatanan kehidupan kekeluargaan mereka. Ini lebih parah lagi. Sungguh berat hukumannya. Membuat tetangga sakit saja. Membuat tetangga tersakiti oleh perbuatan-perbuatan kita atau ucapan-ucapan kita. Maka itu sudah merupakan bagian dari dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari sampai beliau bersumpah 3 kali. Beliau mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang dimaksud oleh beliau demi Allah tidak beriman, sampai beliau mengulangi sampai 3 kali. Man la ya'manu jarahu bawa'iquh, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatan dan keburukannya. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah ini sudah merupakan kalimat penegas sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala diulangi sampai 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan besarnya dosa seorang yang menyakiti tetangganya dalam bentuk apapun. Apalagi kalau sampai memanfaatkan istri tetangga. Suaminya pergi, lalu kemudian dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan mungkar. Dia mendatangi istri tetangganya, lalu kemudian dia berzina, waliyadz billah. Termasuk di antara dosa yang paling besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyuz dzambi a'zham?" Dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu. Ila thumma ay? Lalu kemudian beliau ditanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An taqtula waladaka khasyata ay yat'am ma'ak." Engkau membunuh anakmu karena khawatir anak itu makan bersamamu. Takut rezekinya berkurang. Akhirnya dia membunuh anaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, kemudian dosa apa lagi yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tazniya halilata jarik au an tuzani halilata jarik." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Berzina secara umum dosa besar. Tapi melakukan perzinaan dengan istri tetangga, maka dia terjatuh ke dalam dosa besar dan dosa besar. Berlipat-lipat dosa besar yang dia lakukan. Dia menyakiti tetangganya. Dia melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina yang dia lakukan menyebabkan rusaknya kehormatan tetangganya. Merusak tatanan kehidupan rumah tangga tetangganya. Sangat besar dosa orang yang seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum berbuat zina. Apa hukum zina? Para sahabat bertanya, para sahabat menjawabnya, haramun, haramahullah wa rasuluh. Perbuatan zina itu adalah haram. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ayyazni ar-rajulu bi ashri niswatin aysaru alaihi min ayyazni bi imra'ati jarih. Seorang lelaki berzina dengan 10 wanita itu masih lebih ringan baginya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Subhanallah. Sekali berzina saja dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana 10 kali berzina? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzina sebanyak 10 kali dengan para wanita itu masih lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangga. Menunjukkan apa? Dosa yang sangat dan sangat besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang hukum mencuri. Para sahabat mengatakan haram. Haramahullah azza wajalla wa rasuluh. Mencuri itu hukumnya haram. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ay yasriqa min asharati ahli wa abyatin aysaru alayhi min ay yasriqa min baiti jarihi. Seseorang mencuri di 10 rumah, tapi yang jauh-jauh, itu lebih ringan baginya daripada dia mencuri di rumah tetangganya. Sekali saja. Masih lebih ringan mencuri di 10 rumah orang lain yang bukan tetangga. Namun ini bukan rekomendasi ya. Oh kalau begitu, kalau mencuri-curi yang jauh-jauh saja. Curi orang-orang yang rumahnya jauh yang bukan bagian dari tetangganya. Bukan itu yang dimaksud. Namun ini perbandingan dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencuri itu adalah dosa besar. Mencuri 2 rumah dosa besar. Mencuri 10 rumah lebih besar lagi dosanya. Mencuri barang-barang milik tetangga lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Abu Hurairah, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumu al-lail wa tasumu an-nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bi lisaniha." Ini perhatikan, ini penting sekali hadis ini. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita semangat qiyamul lail. Semangat ibadah salatul lail. Salatul lail ini ibadahnya orang-orang saleh. Wanita ini semangat ibadah di malam hari, berpuasa di siang hari, dan dia melakukan amalan saleh ini dan itu. Dia rajin bersedekah. Namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia rajin sholat malam. Ini sholat sunnah. Jangan tanya tentang sholat wajib. Tentu dia kerjakan. Ini menjelaskan tentang keutamaannya di luar kewajibannya. Dia rajin sholat malam. Dia rajin puasa di siang hari. Dia rajin bersedekah. Tapi satu perbuatan yang membuat dia buruk. Dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Gimana itu menyakiti tetangga dengan lisan? Ya, macam-macam. macam-macam. Kadang-kadang meremehkan tetangga. Siapa kamu itu? Bodoh. Siapa kamu itu? Kadang-kadang sebagian tidak mampu menjaga lisannya, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada tetangganya. Ya. Menyerupakan tetangga dengan binatang, dengan hewan, kaki dua, kaki empat. Hanya mungkin karena ada kejadian sedikit, perselisihan, menyebabkan dia menyakiti tetangganya. Wanita ini perhatikan, rajin beribadah, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan qiyamul lail, menghidupkan siang harinya dengan puasa, rajin bersedekah. Pintu-pintu amal saleh dia lakukan. Tapi dia melakukan keburukan, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. Hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Dia termasuk penghuni neraka. Dia termasuk penghuni neraka. Ini orang yang rajin beribadah loh. Jadi jangan merasa aman. Ya. Meremehkan tetangga karena dia rajin taklim. Rajin ngaji. Dia menyangka dirinya imannya sudah lebih tinggi daripada tetangganya. Tetangganya diremehkan. Tetangganya direndahkan. Diucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Tidak sepantasnya disampaikan pada tetangganya. Menyebabkan tetangganya merasa sakit. Hati-hati penyakit kibir. Penyakit kesombongan. Kadang-kadang ada seorang merasa sudah lebih tinggi daripada tetangganya yang awam, yang mungkin dia belum diberi kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Belum diberi kesempatan, belum sempat diberi hidayah. Sementara kamu semangat, lalu dengan itu kamu meremehkan tetangga. Oh, hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha." Tidak ada kebaikan pada wanita ini. Padahal wanita ini apa? Disebutkan kebaikan-kebaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail, puasa di siang hari, rajin bersedekah. Tidak ada kebaikan padanya. Lalu ada lagi yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fulana tusalli al-maktuba wa tasaddaq bi aswar wa la tudhi ahadan." Lalu ditanya lagi, ada seorang wanita. Ibadahnya tidak sebanyak yang pertama. Dia kalau sholat, yang penting dia sholat wajib. Dia tidak serajin yang disebutkan wanita ini, yang rajin qiyamul lail, puasa di siang hari. Dia tidak demikian. Biasa. Kalaupun bersedekah, tasaddaqu bi athwar. Dia bersedekah dengan athwar. Athwar itu jamak dari thawr. Dia semacam potongan keju, ya, dari susu yang dipadatkan, keju. Kalau bersedekah maksudnya sedikit sedekahnya, ya. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau sedekah, wah, nggak main-main. Sedekah dengan apa yang dia miliki dari harta. Wanita yang kedua ini mengerjakan kewajibannya, tidak banyak dari amalan sunnah yang dia lakukan, sedekahnya pun sedikit, ala kadarnya. Wala tu'zi ahadan. Namun dia punya keutamaan. Tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak menyakiti seorang pun. Kata Nabi SAW. Hiya min ahli jannah. Dia termasuk ahli jannah. Subhanallah. Jadi ma'asyiral muslim rahimakumullah. Ini menunjukkan pentingnya kita sebagai seorang muslim. Benar-benar memperhatikan kehidupan dalam bertetangga. Jangan sekali-kali menyakiti tetangga kita. Jangan sekali-kali menyakiti mereka. Bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Berbuat ihsan. Membalas keburukan itu dengan kebaikan. Jangan sampai kemudian seorang waliyadzubillah. Seorang menyakiti tetangganya yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kebinasaan. Apalagi di zaman-zaman mendekati hari kiamat ini. Zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. yang seorang tidak lagi memperhatikan al-huquq, hak-hak dalam bertetangga, hak-hak dalam bersaudaraan, hak-hak dalam bermuamalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumu as-sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abah." Tidak akan tegak hari kiamat hingga muncul kejadian di mana seseorang akan membunuh tetangganya, akan membunuh saudara kandungnya sendiri, akan membunuh ayahnya. Terjadi enggak ini? Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi enggak? Seorang membunuh tetangganya sendiri, berapa banyak? Bahkan membunuh saudaranya sendiri, saudara kandung, membunuh ayahnya sendiri, bahkan membunuh ibunya sendiri. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa kemungkaran di akhir-akhir zaman semakin menyebar, semakin merebak, semakin merajalela. Maka yang wajib bagi kita sebagai kaum muslimin, kembali kepada agama Allah, kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Termasuk dalam hal kehidupan bertetangga. Perhatikan. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin dalam kehidupan bertetangga adalah senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Bahkan termasuk tanda keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyuhsin ila jarihi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan ataukah dia diam. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, demikian pula dinukil oleh Al-Hafidh Al-Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, perkataan Ibnu Abi Jamrah. Beliau mengatakan, "Hifdzul jar min kamalil iman." Menjaga hubungan baik dengan tetangga bahagian dari kesempurnaan iman. "Wa kana ahlul jahiliyah yuhafidzuna alaihi. Wa yahsulu imtithalul wasiyyati bihi biisali dhurubil ihsan biqadri taqah." كهدية وسلام وطلاقة وجه وتفقد حال ومعاونة وغير ذلك وكف أسباب الأذى الحسية والمعنوية عنه. Dahulu kaum jahiliyah, kaum jahiliyah, mereka senantiasa menjaga hubungan baik di antara tetangga mereka. Dan hubungan baik dengan tetangga itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara-cara al-ihsan, perbuatan kebaikan, semampu seseorang. Apakah dengan cara memberi hadiah, atau dengan cara mengucapkan salam, bertemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, bertemu dengan wajah yang berseri-seri ketika bertemu tetangganya. Ini semua bagian dari menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dan mempertanyakan tentang keadaannya. Bagaimana keadaan antum? bagaimana keluarga, bagaimana anak-anak, sehat, semuanya baik, berkhair keadaan mereka, tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, tanya, sakit apa, kenapa, ada apa, coba dibawa ke dokter ya. Coba ditanyakan pada fulan, mungkin dia tahu penyakitnya apa ini. Intinya berusaha untuk terbuka, menjaga hubungan baik dan memberi bantuan, membantu ketika dia sedang membutuhkan bantuan dan yang lainnya. Wa kaffu asbabil adza, dan menahan diri dari sebab-sebab yang mendatangkan gangguan, baik secara hissi ataupun secara maknawi, yakni dengan cara apapun. Jangan sekali-kali menyakiti dan mengganggu tetangga tersebut. Wa tatafawatu maratibu dzalika binisbati lil jaris salih wa ghairihi, dan berbeda-beda kondisi para tetangga tersebut antara tetangga yang saleh dan tetangga yang tidak saleh. Apabila seorang tetangga memiliki sifat-sifat yang mulia yang kita sebutkan tadi, dia tetangga kita, dia seorang muslim, dia orangnya baik, dia bagian dari kerabat kita, dia orang yang paling dekat rumahnya dengan kita, maka kepadanya lah kita lebih berhak untuk senantiasa berbuat kebaikan. Namun secara umum, seorang dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Di antara perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada tetangganya adalah memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dari tetangganya. Mungkin di antara tetangga kita ada yang kurang dari sisi kehidupan mereka, kurang dari sisi penghasilan, dia miskin, dia fakir, sementara kita hidup berkecukupan, bahkan mungkin berlebihan. Perhatikan tetangga kita. Tidak halal bagi seorang mukmin dia hidup dengan kesenangannya, masya Allah, makan minum berlebihan dalam rumahnya, tetangganya hidup kelaparan. Tetangganya belum makan. Diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-mu'minu billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambih." Bukanlah seorang mukmin yang dia hidup kenyang sementara tetangganya kelaparan hidup di sampingnya. Dia hidup bertetangga, tapi dia tidak peduli dengan kondisi tetangganya. Dia tidak pernah memberi kebaikan kepada tetangganya. Dia biarkan seperti itu, hidup kekurangan. Dia hidup senang-senang, tetangganya kelaparan. Jangan sampai demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bukan ciri-ciri seorang mukmin. Maka perhatikan tetangga kita. Perhatikan mereka, apa yang kurang dari mereka. Mungkin di antara mereka ada yang sakit, tapi kemudian dia tidak mampu membeli hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan anaknya. Kalau kita mampu membantu, kita berusaha membantu. Kita tidak mampu, kita berusaha menyampaikan pada yang lain, bantu si fulan. Orang ini sangat membutuhkan bantuan. Anaknya sakit, misalnya. Dengan segala apa yang kita mampu, berikan keringanan kepada mereka. Ringankan beban mereka. Demikian pula ketika seorang punya kelebihan dalam kehidupan sehari-harinya, memasak misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberikan sebagian meskipun ala kadarnya, diberikan kepada tetangga. Biasanya sekedar pemberian meskipun itu tidak memiliki nilai yang begitu mahal, apa yang diberikan pada tetangga itu betul-betul memberi kesan kepada mereka, rasa senang, rasa gembira, dan itu bagian dari kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak marak, marak itu kuah daging. Seorang ingin masak daging, daging yang berkuah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau memasak marak kuah daging, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya, dan ingat berikan sebagian kepada tetangga-tetanggamu. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu, thumma anzur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minha bima'rufin." Apabila engkau memasak marak kuah daging, perbanyaklah kuahnya. Lalu engkau perhatikan keluarga dari tetangga-tetanggamu. Berikan kepada mereka bagian dari kebaikan tersebut. Meskipun sedikit, meskipun ala kadarnya, tapi yang baik, bukan yang sudah basi, bukan sesuatu yang kita sendiri tidak layak untuk makannya, lalu kita berikan pada orang lain, tapi yang baik. Dan jangan seorang menganggap, wah, gak usah berikanlah pada tetangga, siapa sih kita ini? Tidak, berikan. Tidak mengapa, meskipun tetangga itu kaya. Itu bagian dari kebaikan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita mukminat, beliau mengatakan, "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratan li jaratiha, la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsin syadin." Wahai wanita-wanita muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga meremehkan tetangga yang lain. Jangan sekali-kali seorang tetangga menganggap kecil hubungannya dengan tetangga yang lain. Walau firsi nasyatin, meskipun hubungan antara tetangga dengan sekedar memberikan firsin. Asal dari firsin itu artinya kaki, kaki unta, kaki kambing. Kalau di negeri kita kikil ya. Kaki pun bisa dimakan. Maksudnya apa? Kaki itu kan daerah yang paling banyak tulangnya, paling sedikit dagingnya. Meskipun berikan. Jangan menganggap kecil satu perbuatan kebaikan. Kamu mampu berbuat baik kepada tetanggamu walaupun firsina syatin, dengan memberikan kepadanya kaki kambing, lakukan. Kalau bagi kita kaki kambing itu berharga sekali ya. Dijual per kilo berapa itu di pasaran? Lumayan. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni sekecil apapun yang kamu berikan bermanfaat. Berikan. Berikan pada tetanggamu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan permasalahan ini, menjaga hubungan baik di antara tetangga. Memang benar bahwa kadang-kadang kita disakiti oleh tetangga. Kadang-kadang mereka berbuat buruk pada kita, namun balas keburukan itu dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Semoga dengan kebaikan yang kita berikan kepadanya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada mereka. Kalau sampai Allah beri hidayah kepada mereka dengan sebab kita. Ketika mereka berbuat keburukan, awal kita datang ke daerah itu sudah dicurigai. Wah, istrinya berhijab. Matanya saja yang kelihatan, yang lain enggak kelihatan semua. Suaminya berjenggot, celana cingkrang. Nah, ini teroris ini, jangan-jangan teroris ini. Kadang-kadang orang curiga sekedar melihat penampilan. Akhirnya kita kayak dikucilkan gitu. Sabar, sabar. Ya, tetap berbuat baik kepada mereka. Jaga perbuatan baik dengan masyarakat. Sosialisasi dengan masyarakat. Terbuka dengan masyarakat. Selama dalam batas-batas yang disyariatkan. Yang mampu kita lakukan. Berapa banyak dari mereka yang dahulu mereka tidak mengenal sunnah, bahkan penuh dengan kecurigaan. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah. Terbuka. Akhirnya mereka, Masya Allah ini orang baik ya. Ternyata orang semakin mendalami Islam, semakin baik kehidupannya. Semakin mempelajari Islam, semakin baik hubungannya dengan masyarakat. Bukan semakin sering dia ngaji, semakin lama dia belajar, semakin melotot matanya kalau bertemu dengan tetangganya. Ya. Gak mau salam. Dulu ketika dia masih awam, gak ngaji. Rajinnya dia salam. Rajinnya dia bermuamalah dengan cara yang baik dengan kita. Begitu dia ngaji, wajahnya berubah jadi muram. Setiap ketemu, masem. Gak nampak senyuman pada dirinya. Pada wajahnya. Akhirnya orang memandang, ini orang semakin banyak belajar Islam, semakin buruk akibatnya. Semakin jelek akhlaknya. Akhirnya seperti itu pandangan masyarakat. Jangan sampai seperti itu, ma'asyiral muslimin. Peliharalah Islam. Berdakwalah kepada masyarakat dengan ucapan kita dan juga dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Tidak sedikit di antara mereka yang mengenal Islam yang benar, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena al-khuluqul karim, al-akhlaq al-karimah. Maka semakin seorang belajar, banyak belajar, maka seharusnya semakin memperbaiki hubungannya dengan sama masyarakat selama dia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aitharuhuma ma lam yakun ithman." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan dalam satu urusan, melainkan beliau selalu memilih mana yang paling mudah selama itu tidak mengandung dosa. Fa in kana ithman kana ab'adan nasi an. Namun apabila mengandung perbuatan dosa dan perbuatan yang haram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita di siang hari ini, yang menjelaskan tentang adab-adab bertetangga. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan semoga menjadi penambahan ilmu dan penambahan iman bagi kita sekalian. Dan menjadi sebab kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada benarnya datang dari Allah jalla wa'ala. Apabila ada kekeliruan, maka itu datang dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tidak tahu apakah masih ada waktu. Beberapa menit. Mungkin ada waktu lebih 5 sampai 10 menit kalau ada yang mau kita.